jatahnya karena di sana banyak orang yang mendapatkan harta warisan, sedangkan harta warisan kurang sehingga apa? Dikurangi sebatas kadarnya yaitu 1/6. Al-hal rabi, keadaan yang keempat, Allah yang bakal syaitan. Istiqrar bil furudi jami'ul mal fa yu'ad bi sulus al-jam. Yaitu karena tidak mendapatkan sisa sedikit pun karena telah diambil semua oleh orang-orang yang mendapatkan harta warisan secara ketetapan dari seluruh hartanya. Maka tatkala menjadi awal maka dengan 1/6 tersebut kakak mendapatkan bagian. Tapi hadis salah satu ahwal yaskutu ikhwan ila taqtu fil aqdariyah kama ya. Pada ketika keadaan tersebut tiga keadaan yaitu bahwasanya kakak mendapatkan 1/3 wa anahu la yanqusu anhu ma'a wala billadhi huwa aqwa karena ghairihi aula. Dan sesungguhnya datangnya kakak yang sabar enam tidak akan dikurangi dengan adanya keberadaan anak-anak. Padahal ini yang lebih kuat. Tentunya selain dari anak-anak ini lebih terlebih-lebih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil bahwasanya arjat atau kakek ini ibaratnya hampir menduduki seperti bapak. Tatkala enggak ada bapak, maka kakek ini menggantikan posisi bapak, sehingga tatkala si mayit mempunyai anak-anak, maka kakek mendapatkan sebab anak seperti bapak. Semangat. Kemudian kalam alaf hamidallahu taala bafil mu'adah. Bab tentang mu'adah. Ma taqaddama min bahsil jadwal ikhwah wa ma idza kana ma'ahu ahadus sinfain. Bapak, telah kita bahas tentang perkara tentang kakek dan saudara-saudara si mayit, yaitu apa-apa yang ada pada keadaan tersebut, yaitu kakek hanya dengan seorang saja. Al-ihwatu asyqa'u ihwatu li'ab. Baik kakek itu bersama dengan saudara kandung atau bersama dengan saudara sebapak. Amma idza kana ma'ahu majmu'u sinfain ay ihwatu asyqa'u wa ikhwatu li'ab fa inna ikhwa asyqa yu'aduna al-jad bihim idza taju bihim idza taju ilaihim. Adapun jika bilangan apa jumlah tersebut, jumlah dari anggota keluarga, baik itu kakek dan saudara-saudara ini lebih dari dua, seperti adanya saudara-saudara sekandung dan juga saudara-saudara sebapak, maka saudara-saudara sekandung ini akan memasukkan kakek ke dalam barisan saudara-saudara tersebut apabila mereka membutuhkan. Wa idza akhraja nasibahu raja asyqaq ala auladil ab. Dan apabila kakek ini telah mengambil bagiannya, maka dia akan kembali. Ya, saudara-saudara kandung ini akan mengambil kembali, menuntut atas dari anak-anak yang sebapak atau saudara-saudara yang sebapak. Fa'akadu ma bi'aidihim, maka mereka saudara-saudara yang sebapak tersebut akan mengambil dari tangan-tangan mereka. Wa ingkana mawjudu sahikikotan wa kidatan, walaupun di sana ada terdapat satu saudara perempuan sekandung. Akhadat kama lafal biha, maka satu saudara perempuan sekandung tersebut akan mengambil secara penuh sebagaimana yang telah ditetapkan. Bama bagia lil waladil haq, adapun yang tersisa maka untuk saudara sebapak. Jadi kedudukan saudara saudara kandung dan saudara sebapak kemarin lebih kuat saudara sekandung ya. Satu saudara perempuan sekandung saja, maka saudara satu kandung perempuan itu ngambil secara ketetapan, sedangkan nanti sisanya diberikan kepada saudara sebapak. Fasyakiku yu'addu waladul ab ala jad, maka syakik itu saudara-saudara sekandung nanti akan dimasukkan ke dalam saudara-saudara sebapak. Atas keberadaan kakek. Bittiharihim litiharihim fil ihwan minahab, karena bergabungnya mereka di dalam persaudaraan sebapak. Wali anna jihadal ofis syakik mahjubatun bilzad, karena arah dari ibu pada saudara kandung ini tertutup dengan kakek. Bayat khairu al-waladul ab ma'ahu fi isa bil qasamah al-jad, maka akhirnya saudara sebapak ini akan masuk sebatas pembagian bersama dengan kakek. Lian kuso bisa bihi anil muqasama ila sulus wa ila sulusul baki al ila sudusil ma, yang akhirnya akan mengurangi dari pembagian tersebut kepada sepertiga atau bahkan kepada sepertiga yang tersisa atau bahkan sampai kepada seperenam dari harta si mayit. Wa aidan innama adda atau adda auladul abawain auladul ab ala jad, begitu juga saudara-saudara al-abawain yaitu sekandung, ini juga akan digabungkan dan dimasukkan kepada saudara-saudara yang sebapak bersamaan dengan kakek. Li'annahum yakuluna liljad, karena mereka saudara-saudara sekandung dan sebapak, mereka berkata kepada kakek, manzilatuna wa manzilatuhum ma'aka wahidah, atau berkata saudara-saudara sebapak berkata kepada kakek, derajat kami dengan derajat saudara-saudara sekandung bersamamu wahai kakek ini derajatnya sama, derajatnya sama. Bayat hulu nama ana bil kismati, maka mereka masuk bersama saudara kandung dan saudara bapak ini bersama-sama membagi dengan kakek. Nuzai mukabihim, sehingga kami sama-sama mengambil bagian bersama wahai kakek dengan mereka, yaitu saudara-saudara sekandung. Sumayakuluna li'audil ab, kemudian berkata saudara-saudara sekandung, berkata kepada saudara-saudara sebapak, antum latarisu namanam, kalian tidak mendapatkan warisan bersama kami. Inama adkhalnakum ma'ana fil muqasamah, hanyalah kami memasukkan kalian wahai saudara-saudara sebapak dengan kami di dalam muqasamah, yaitu dalam pembagian. Lihat jabil jad, karena tertutupnya kakek, wa na'khudhu ma yakhussukum, sehingga kami mengambil apa yang menjadi kekhususan kalian. Ka'alam yakun ma'ana jad, seolah-olah tidak ada di sisi kami itu kakek. Baca dulu di belakang, contohnya di belakang, baca dulu aja. Saudara sekandung dan saudara sebapak saja, masalah gitu. Innama takunul mu'adatu idza kana waladul abawain aqallu min mislil jadd. Hanyalah menjadikan satu mereka antara saudara kandung dengan saudara sebapak ini tidak kurang dari 3-2. Bayabka ba'dul farsi aksarub narubuk, dan tersisa setelah apa harta waris yang ditetapkan tersebut lebih dari sebab 4. Baikkan mislaihi fa'aksar fala ja'idul ma'adah. Adapun jika mereka lebih dari 2 atau lebih, maka tidak dibutuhkan adanya ma'adah atau bersatu. Suara mu'adah, gambaran dari mu'adah yaitu persatuan dari penggabungan. Suara mu'adah itu sama anin wasituna suratan. Gambaran penggabungan tersebut ada 68 gambaran. Wajuh hasriha fi hadal adat, dan ini sisi pembatasannya dari bilangan tersebut. Anna masailal mu'adati la budda biha ayyakuna asyqa dunal misrain. Itu bahasanya masalah persatuan atau penggabungan antara saudara kandung dengan saudara sebapak ini harus di sana itu tidak kurang atau tidak lebih dari 2. Bayan hasiru maduna mislain fi khamsiswal, dan ini akan dibatasi tidak kurang dari 2 pada 5 gambaran. Wayajat wa syakikah, yaitu gambarannya yang pertama seorang kakak dan seorang saudara perempuan sekandung saja. Kemudian yang kedua, seorang kakek dengan 2 saudara perempuan sekandung saja. Kemudian yang ketiga, seorang kakek dengan 3 saudara sekandung saja. Tiga saudara laki-laki sekandung ya. Kemudian yang keempat, seorang kakek dengan seorang satu saudara kandung. Kemudian yang kelima, wajadun wasakikun wasakikotun, satu kakak kemudian satu saudara laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Wayakunu ma'a zikri hadhihi suwar al-khams min al-ab man yakmul mislain wa dunahuma aw dunahuma. Dan menjadikan penyebutan yang gambaran yang lima tersebut ini dari bapak yang akan menyempurnakan kedua misal tersebut atau bahkan kurang darinya. Barangnya di belakang. Fayatasawwaru ma'a syaqiqah khamsu suwarin. Maka akan tergambar jadi seorang saudara perempuan sekandung ini dengan lima gambaran. Wahya syakikotun wa uftu li'ab, satu saudara perempuan sekandung dengan satu saudara perempuan sebapak. Kemudian yang kedua, kekotan wa uftani li'am, satu saudara sekandung dengan dua saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ketiga, kekotan wa salasu akhwatin li'am, satu saudara perempuan sekandung dengan tiga saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang keempat, sakit ikatan wa akhun li'ab, satu saudara perempuan sekandung dengan satu saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang kelima, sakit ikatan wa akhun wa akhutun li'ab, satu saudara perempuan sekandung dengan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan sebapak. Wa yatasawwaru ma'a syaqiqatain salasu suwarin, dan akan tergambar jika di sana ada dua saudara perempuan sekandung dengan tiga gambaran, wahya sakikotani wa uhtun li'ab, satu dua saudara laki-laki sekandung dengan satu saudara perempuan sebapak. Kemudian yang kedua, saki kotani wa uhtani li'ab, dua saudara perempuan sekandung dengan dua saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ketiga, saki kotani wa akhun li'ab, tiga saudara perempuan sekandung dengan satu saudara laki-laki sebapak. Wayatasawwaru ma'a syaqiq salasu suwarin, dan akan tergambar yaitu seorang saudara laki-laki sekandung itu dengan tiga gambaran, wahya saiki koten wa ofton li'ab, satu saudara laki-laki sekandung dengan satu perempuan satu saudara perempuan sebapak. Kemudian yang kedua, saiki koten wa oftani li'ab, satu saudara laki-laki sekandung dengan dua saudara laki-laki sebapak. Tiga syaqiqun wa akhun li'ab, satu saudara laki-laki sekandung dengan satu saudara laki-laki sebapak. Allah taala mensyukurkan kepada Allah.